Bagaimana Allah Ta'ala menanamkan sifat istiqamah dalam pribadi seorang muslim? Apakah cukup Nabi mengumpulkan sahabatnya di masjid lalu dia doakan saja kepada Allah karena doanya makbul, ya Allah jadikanlah hamba-hambaku ini orang-orang yang istiqamah, lalu kemudian diaminkan malaikat, selesai masalah? Tidak, bukan begitu cara Nabi mengajarkan istiqamah. Dibuat umat ini berproses. Bagaimana cara proses yang buat dia istiqamah? Maka Allah berikan ibadah macam-macam. Ada yang modelnya sehari semalam, ada yang modelnya seminggu 6 hari, tanggal 8 hari tarwiyah, tanggal 9 hari arafah, tanggal 10 hari mina menyembelih hewan, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Tapi yang paling panjang fase pembentukan istiqamah adalah bulan suci Ramadhan. Satu bulan penuh 29 sampai 30 hari. Apa yang dididik kita selama bulan ini? Tak lain tak bukan adalah menanamkan istiqamah. Istiqamah apa yang ditanamkan? Banyak sekali amalan. Kalau dihitung dari awal sampai akhir, semuanya penuh dengan amal. Malam ini saja, malam terakhir ini, kalau kita urutkan dari mulai berbukanya, kemudian doa zikir-zikirnya, kemudian salat fardunya, kemudian masuk bulan tarawih, witir, lalu tengah malam tahajud, i'tikaf, muhasabah, ditutup lagi salat subuh, kemudian tausiah. Banyak sekali. Tapi kalau kita mau simpulkan, istiqamah apa yang ditanamkan di bulan suci Ramadan ini? Ada 3 istiqamah yang ingin ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, istiqamah dalam keimanan. Inilah puncak istiqamah. Kalau dibuatnya seperti piramid, maka puncak istiqamah adalah puncak dalam keimanan. Allah Ta'ala tak ingin mengajarkan kita berteori apa itu iman, apa itu taqwa, apa itu wara, apa itu zuhud, tapi langsung kita laksanakan, langsung kita rasakan saat berpuasa itu. Kalaulah hanya teori tentang keberadaan Allah, tentang nama Allah, tentang sifat Allah, maka tak ada beda kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka semua pun tahu tentang Allah. Itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wala insa'allahu man khalaqas samawati wal ard. Ya Muhammad, kalau kau tanya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Mereka akan katakan Allah. Mereka tahu tentang Allah. Wala insa'allahu man anzala minas sama'i ma'a. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit? La yaqulun Allah. Mereka bisa jawab Allah. Wala insa'allahu man khalaqahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kamu dari status air berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, kemudian menjadi bentuk yang sempurna, kemudian berproses dari kanak-kanak menjadi remaja, masuk dewasa, masih tua, meninggal, siapa yang melakukan itu? Layakulun Allah. Mereka pun akan mengatakan Allah. Tahu mereka tentang Allah. Dan apa beda pengetahuan kita dengan pengetahuan mereka? Sama-sama tahu tentang Allah. Di mana letak bedanya? Merasakan kehadiran Allah. Itulah yang tak dapat dirasakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada orang sekarang tahu tentang Allah tapi tak merasakan kehadiran Allah, nah sama tempatnya sama Abu Jahal, Abu Lahab. Sama-sama tak merasakan. Kapan kita rasakan kehadiran Allah itu? Di bulan suci Ramadan. Siangnya, malamnya. Rasa tak dapat diceritakan dengan kata-kata. Kata-kata terlalu miskin untuk menggambarkan apa yang ada dalam perasaan seorang muslim. Oleh sebab itu, innal kalama lafil fu'ad. Kata-kata itu aslinya di dalam fu'ad. Fu'ad itu nama lain dari qalb. Qalb masih hubul abadi dia. Tapi kalau dia sudah tenang, namanya fu'ad, hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fu'adi dalila. Untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati, maka Allah ciptakan lisan mewakili. Tapi lisan tak dapat mewakilkan apa yang ada dalam. Bapak boleh menjadi wakil, tapi bapak tak bisa mewakili apa yang diberikan oleh yang mewakilkan. Kenapa? Karena kita belum tentu tahu apa makna yang sesungguhnya yang diberikan. Perwakilan yang diwakilkan oleh yang mewakilkan kepada yang menerima perwakilan. Lidah hanya mewakili apa yang ada di dalam hati manusia, tapi perasaan itu dirasakan langsung. Kapan itu dirasakan? Saat melaksanakan ibadah puasa. Berapa lama dia rasakan? Kalau salat kita rasakan juga kedekatan dengan Allah. Tapi limit waktunya terbatas. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Berapa lama? Kalau salatnya macam Nabi bisa sampai 2 jam karena ayat pertamanya surah Al-Baqarah. Tapi kalau kita takasur 5 menit selesai. kebersamaan dengan Allah SWT itu dirasakan saat melaksanakan puasa Ramadan. Dari mulai sahur sampai berbuka antara 12, 13, 14 jam. Apapun yang kita lakukan, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kelipat mata, kita tak dapat dimungkiri Ramadan tak menghalang kita untuk beraktivitas. Kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas, kita tetap melewati jalan. Dan selama melewati proses perjalanan hidup itu, macam-macam kita tengok. Mata punya kita, tak ada yang melarang kita, tapi kita tetap tundukkan itu mata. Apa sebab? Takut kita pahala puasa itu hilang. Telinga itu juga, telinga punya kita. Sejak di dalam kandungan ibu kita sudah Allah ciptakan telinga itu bisa dengar. Sekarang baru para pakar dokter medis memahami bahwa janin itu bisa mendengar di dalam alam rahim. Tapi Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dahr Al-Insan yang biasa dibaca subuh Jumat sudah jelaskan itu. Apa kata Allah? Inna khalaqnal insana, yang menciptakan insan manusia itu min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel telur ovum perempuan. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan janin itu sami'an, mendengar, basira, melihat. Bisa dia mendengar detak jantung ibunya, apa yang disuarakan, bisikan, lafaz, zikir dan lain sebagainya. Ini punya kita, ada sejak dalam alam rahim sudah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terserah mau pakai untuk apa. Tapi di siang Ramadan 30 hari lamanya kita hindarkan dari mendengar yang tak baik. Kalau kita dengar yang tak baik, langsung ingat, oh, berkurang pahala puasa. Takut, khawatir, hilang pahala puasa. Ketakutan itu ditanamkan. Lidah, bukan main lidah kita takut. Ini lidah, paling mudah menggerakkan anak lidah. Apalah susahnya menggerakkan lidah. Tapi ketika di bulan suci Ramadan, semua orang yang sadar akan hakikat Ramadan, lidah dia tahan. Mungkin di luar Ramadan, dia bicara apa yang dia mau, apa yang dia ingin, apa yang dia suka. Tapi ketika Ramadan, imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Bukan hanya usus yang digenggam tak masuk sebutir nasi. Bukan tenggorokan yang digenggam tak menetes-tetes air. Tapi lidah pun digenggam, ditahan, tak bicara semaunya. Berapa lama kita dididik untuk merasakan kehadiran bersama Allah, ma'iyatullah, merasakan diawasi oleh Allah, muraqabatullah, 29 sampai 30 hari. Tapi bapak dan ibu yang dengan Allah SWT, kadang mendidik, maaf cakap mungkin agak kasar, kapan saya mendidik seekor anjing jauh lebih mudah daripada mendidik manusia. Sekolah kita sekolah dari sekolah anjing dibuka di Jakarta, seminggu saja dididik di situ. Kasih satu tulang, bunyikan sprint, satu kali sprint maju, dua kali mundur, tiga kali tangkap musuh, empat kali mundur ke belakang. Hadiahnya apa yang mau diberikan? Hanya tulang kering. Seminggu keluar dari situ, alumni dari sekolah itu patuh. Orang Islam 30 hari dididik. Apa balasan yang diberikan Allah? Ghufirallah kumata khaddama min dhambi, diampuni dosa-dosa yang lama. Tak juga kompan diberikan lagi Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, dapat keutamaan aman 1000 bulan. Tapi keluar dari Ramadan, makanya apa kata Allah menyindir ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Begitu, bukan kasar Ustaz, tidak, Quran saja. Bapak lain bapak ini dari bapak Allah SWT. Oleh sebab itu, kalaulah tak dapat kita istiqamah Ramadan yang kita bawa keluar, maka khawatir kita nanti satu tempat dengan yang menggonggong di akhirat. Oleh sebab itu, istiqamah yang puncak istiqamah adalah istiqamah dalam keimanan kepada Allah SWT. Makanya di ujung dari ayat Al-Baqarah tentang puasa itu 183, la'allakum tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita, ini perbuatan maksiat, tak ada dinding sama sekali. Antara kita dengan maksiat itu tak ada dinding, tak ada hijab sama sekali. Lalu apa yang mendinding kita? Takut. Itulah yang menjadi dinding. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma qasim lana min khasyiyatik, ya Allah, tolonglah kau bagikan. Maknanya qasim bagi. Andailah takut itu seperti bongkahan bayi, tolonglah engkau bagikan sedikit saja rasa takut itu dalam mazahulu bainana wa baina ma'asik, sehingga rasa takut itu dapat menjadi penghalang antara kami dengan maksiat. Jadi ya, kalau dikatakan yang menjadi penghalangnya adalah orang lain, berapa lama kita hidup dengan orang lain? Berapa lama dia mengawasi kita? Kalau yang menjadi penghalang itu adalah aturan, peraturan, undang-undang, seberapa ketat, betapa banyak celah untuk melewati. Bapak ibu yang menekuni bidang hukum tahu celah-celah untuk menarik, membebaskan diri dari ikatan, aturan, hukuman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu satu-satunya yang menjadi penghalang antara kita dengan perbuatan maksiat hanya satu saja. Apa itu? Takut. Takut itulah yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak cukup hanya doa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu hidayah wa al-tuqa. Takut. Tolong Kau berikan takut kepada kami, ya Allah. Tak cukup hanya doa, tapi ada pun proses. Berapa lama menanamkan takut itu? 30 hari ditanamkan. Siangnya takut, malamnya takut. Tapi ada yang takutnya tumbuh, bertunas, berdahar, berbatang, berbuah, berbunga. Tapi ada orang yang tak tumbuh sama sekali. Selesai Idul Fitri, bahkan belum lagi keluar, baru malam takbiran, layu, mati, takut. Itu yang kita khawatirkan. Tak membawa kesan istiqamah Ramadan keluar. Makanya kata Nabi ketika ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, ya Rasulullah, hadithni bi amrin. Satu saja ya Allah, tak usah banyak-banyak kaji ini. Apa kata Nabi? Qul Rabbi Allah, summa staqim istiqamah dengan Kau dalam itu. Bapak ini menghadirin yang diberikan Allah SWT, keberadaan Allah, kebersamaan dengan Allah, itu ditanamkan lewat puasa Ramadan. Makanya ini adalah madrasah pendidikan, proses tamat kita dari Ramadan ini adalah alumni-alumni Ramadan. Dia tak bawa ijazah, dia tidak bawa titel, yang dia bawa apa? Takwa. Takwa begitu mudah. Untuk membuatnya menjadi nama masjid, banyak masjid takwa. Untuk membuatnya menjadi nama baju, kalaulah takwa itu bisa diukur dengan baju, berapalah harga baju koko, baju takwa. Tapi takwa tak dapat diukur dengan itu. Di mana letak takwa? Kata Nabi, at-taqwa ha'una, at-taqwa ha'una, at-taqwa ha'una. Sampai sekarang belum sudah ada alat mendeteksi takwa. Dan kita berdoa kepada Allah supaya janganlah ditemukan lagi. Bisa Bapak Ibu bayangkan nanti ditemukan, lalu dipasangkan di pintu Masjid Akram Unnas, di akhir Ramadan dipasang. Yang berbunyi detektor berarti ada takwa dalam. Yang tak, kalau lah dikuatkan, saya tak datang ceramah sebelumnya. Ternyata Ustaz bicara takwa pun tak ada di dalam. Di situlah bentuk rahmat, rahim, kasih sayang Allah SWT. Dia rahasiakan. Siapa yang tahu antara dia dan kita saja? Tak lain daripada itu. Oleh sebab itu, kasih sayang Allah itu jangan kita sia-siakan. Kasih sayang Allah yang menutupi kita, yang dapat kita tutup dengan baju, dengan rupa, dengan gaya. Baju-baju takwa, gaya-gaya orang bertakwa, tapi isi tak takwa, casingnya takwa, signalnya tak takwa. Allah Ta'ala rahasiakan itu, itulah kasih sayang Allah. Tapi jangan kita terbuai dengan kasih sayang Allah, karena sampai masa nanti apa kata Allah, yauma tublas sarair, pada saat itu dibukakan Allah Ta'ala segala rahasia, maka tak tampak lagi mana yang ditutup-tutupi dulu. Oleh sebab itu, inilah yang mau kita bawa ke luar Ramadan. Yang pertama adalah istiqamah dalam keimanan, kebersamaan, keberadaan Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqamah dalam menuntut ilmu. Mengapa tak amal langsung Pak Ustaz? Karena amal baru diterima kalau ada ilmu. Sehebat apapun amal tak akan diterima Allah Ta'ala kalau tidak didasari ilmu. Makanya kata Nabi, hadis riwayat Aisyah, man ahdatha tapi membuat-buat. Mana disa'adai di amruna, yang tuntunannya tidak dari kami, tidak dari aku, kata Nabi, fahuwa rabbun. Maka amal itu makhluk tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika datang tiga sahabat, bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Aisyah tentang amalan Nabi, tiga-tiganya itu amal yang bukan main. Lalu bandingkanlah amal tiga orang ini dengan amal kita, tak ada apa-apanya amal kita. Mereka yang satu mengatakan asumu wa la uftir, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tak akan pernah makan. Kita puasa hanya 30 hari. Kemudian nanti di Ramadan masuk bulan Syawal kita puasa hanya 6 hari. Cukup dah ujung-ujung mau habis kalau kita laksanakan. Masuk nanti Zulqa'dah hanya 3 hari. Sebagian bapak sanggup 8 hari Senin Kamis, yang kuat lagi sanggup 15 hari. Kalau dibandingkan dengan ini tak ada apa-apa. Dia mengatakan asumu wala uftir, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan aku tak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan aqumu wala aqum, aku akan qiyamul lail sepanjang malam dan tak akan tidur. Begitu dia akan beramal, akan qiyamul lail, tidak akan tidur. Jadi kalau dibandingkan dia dengan kita, tidur dia sedikit, qiyamul lail kuat, bahkan tak tidur sama sekali. Tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Jadi dibandingkan, akan tetapi ketika amalnya itu tak sesuai sunnah, Nabi bukan senang. Nabi tak senyum mendengar, oh senanglah Nabi, amal kamu banyak, salatmu banyak, yang lainmu banyak. Tak. Apa kata Nabi? Ana la akhsyaku wa atqaku. Aku yang lebih takut kepada Allah. Aku lebih takwa kepada Allah daripada kalian. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga berbuka. Aku mu, aku qiyamul lail malam, aku akur, tapi aku juga tidur. Kata Nabi, wa atazawwajun nisa, dan aku berkeluarga. Wa man ghalima'an sunnati, siapa yang tak ikuti sunnah yang tiga ini, makan, tidur, berkeluarga, balisa ini, maka dia tak termasuk bagian dari umat. Apa maknanya? Amal itu mesti mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah, kami dekat kepada Allah. Wa qalatin nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini anak-anak Allah dan kekasih Allah. Kami tak perlu ikut jalan Muhammad. Kami semua cukup ikut langsung kepada Allah. Langsung dekat oleh Allah. Apa kata Allah? Qul, qul. Katakan ya Muhammad. In kuntum tuhibbun Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah. Fattabi'uni. Ikuti aku. Tak ada jalan lain kecuali jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membuat jalan sendiri tak mengikuti jalan Allah, maka dia tak akan ikut. Oleh sebab itu orang yang mengalami kejawen secara akhlak, secara etika sopan santun, oh bagus sekali orang kejawen, tapi dia tak ikut jalan Muhammad, tak diterima Allah SWT. Wa may yattabi' ghayra al-hudan, siapa yang tak mengikuti agama Islam, jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa la yuqbala minhu, tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang khasirin, rugi. Mengapa rugi? Karena amalnya tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak mau ikut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu orang Arab. Mereka mau Quran itu bahasanya bahasa kejawen. Jadi menurut mereka, saya baca bukunya ada di perpustakaan, dan mau gandul dengan gato loco. Jadi katanya ada anak Nabi Adam itu satu orang Jawa. Nah itu yang ingin hati. Dia tak mau Nabi Arab. Dan itu ada di setiap suku. Tak hanya satu suku. Jadi berbagai. Ketika Islam masuk, bertemu dengan kebudayaan lokal, maka melahirkan agama baru. Yang lokal tak mau masuk Islam, yang Islamnya pula sulit untuk masuk, lalu agama baru yang dikenal dalam istilah ajaran perbandingan agama, sinkretisme, ajaran perpaduan antara dua agama. Itu biasanya kalau Islam masuk ke budaya lokal, Islamnya kurang, tidak, budaya lokalnya tak mau lekat. Mau dikatakan kafir tak siap juga, akhirnya muncul agama baru. Dapatkah ini terima dalam Islam? Tak, karena Islam itu agama yang tak dapat dicampur-campur. Udhulu fisil di kafah, masuklah Islam secara kafah keseluruhan. Hukumnya Islam, politiknya Islam, ekonominya Islam, cara berinteraksi sosialnya Islam, akidahnya Islam. Maka melaksanakan Islam secara sempurna. Satu-satunya jalan adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengetahui jalan itu menuntut ilmu. Nabi sudah meninggal, Nabi tinggalkan dua warisan. Tartubikum amraini, tinggalkan pada kamu dua. Kitab Allah Al-Quran, wasunnah di sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menjelaskannya? Bisakah kita baca Quran ini? Baca Quran lalu pahami sendiri maknanya. Maka ungkapan dalam istilah tasawuf, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, syaitanlah gurunya. Oleh sebab itu kita belajar kepada guru. Membaca Al-Quran, baca tafsirnya, membaca hadis. Di mana letak hadis itu? Ada dalam Sahih Bukhari. Imam Ibn Hajar Asqalani sudah menjelaskan, nama kitabnya Fathul Bari. Ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim sudah menjelaskan. Imam Nawawi, namanya Syarah Sahih Muslim. Oh, ada dalam kitab Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Maka baca penjelasannya, namanya kitab Qawmul Ma'mur. Ada pula dalam kitab Sunan Tirmidzi, baca penjelasannya, namanya Tuhfatul Akbari. Ini Jadi ulama sudah menolong, ulama yang menjelaskan sudah meninggal, maka Allah Ta'ala berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan orang-orang yang diberikan amanah. Ada kita ini diberikan amanah harta, ada diberikan amanah jabatan, ada diberikan amanah kekuasaan, dan ada orang-orang yang diberikan Allah amanah ilmu yang mengamalkan, berilmu dan beramal. Maka kita tanya kepada mereka, karena dalam hadis disebut al-ulama wa wafatul anbiya. Dalam Al-Quran pula disebut fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Bapak tadi menghadiri dari belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, istiqamah yang kedua ini tanamkan ke kita. Dari mulai subuhnya ada tausiah subuh, nanti zuhurnya ada tausiah zuhur, paling tidak kuntum zuhur. Kemudian asar ada, kemudian asar ada, mesti Ar-Rahman membuat ada kuliah asar. Kemudian nanti menjelang berbuka, itu macam-macam istilahnya, berbuka bersama, entah apa namanya, atau tidak dibuat acara, itu televisi ada, itu televisi hampir semua menyiarkan itu. Nanti malam, dari mulai Isya menjelang Tarawih, ada pengajian. Malam pula 10 terakhir Ramadan di masjid-masjid dibuatkan, ada tausiah, ada muhasabah, ada bacaan tadabbur Al-Quran. Ini semua 30 malam ini apa maknanya? Menanamkan kecintaan kepada ilmu supaya amal diterima Allah. Dalam Islam ada keseimbangan, ilmu mesti diamalkan. Amal tak berilmu tak diterima Allah, ilmu tak diamalkan menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jangan dibatasi hanya Ramadan saja. Banyak kaum muslimin membatasi diri di Ramadan. Waktu Ramadan penuh pengajian, dibuat schedule-nya. Selesai Ramadan dianggap sudah tamat selesai. Perlu diajak ikut pengajian, saya sudah 200 SKS Ramadan kemarin. Tidak usah ajak-ajak lagi saya. Maka sesungguhnya Ramadan bukanlah bulan pengumpulan, penumpukan ilmu. Ramadan adalah bulan menanamkan cinta kepada ilmu. Berapa lama kita rasakan ilmu? 30 malam, 30 siang ditanamkan itu. Lalu sudah terasa manisnya ilmu, maka ringan menghadiri pengajian. Kalau biasa 15 menit sudah agak gelisah dia, maka ketika sudah terbiasa mendengar pengajian 1 jam, sehari berapa jam? Dari kuliah subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, tarawihnya, 7 jam. Kalau setengah jam saja 3 jam setengah. Kalau sudah terbiasa, maka ceramah-ceramah yang lain itu ringan untuk didengarkan, ringan untuk diserap, dan lain sebagainya. Tak pula membangkitkan fanatisme dengan guru tertentu saja, sehingga mengatakan jalan satu-satunya inilah, lalu tidak dari ini tak benar. Bahkan apalagi klien-klien, kamu kalau mau bertanya ke saya saja, lain dari saya ini tak betul ilmunya, saya ini tak ustaz yang asli. Oh, belum begitu. Sebab itu abad ini menghadirin yang dilakukan Allah SWT, para ulama berguru banyak sekali, ratusan bahkan ribuan. Itu kita baca dalam sejarah para ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Ini adalah gemblengan dari para ulama yang banyak. Mengapa begitu? Karena manusia punya keterbatasan. Kalau komputer bisa di-update, bisa di-upgrade, yang aslinya 220 GB bisa menjadi 40 GB, bahkan sekarang bisa menjadi 250 GB. Tapi manusia punya keterbatasan. Mungkin dia ahli pakar dalam bidang ekonomi Islam, tapi dalam masalah akhlak dia kurang bacaan. Maka kita belajar kepada ini. Tak dapat kita mempertuhankan manusia, sedangkan Nabi Muhammad saja tak dapat dipertuhankan. Toh dia tetap sebagai wama Muhammadun illa rasul. Bedanya dia mendapatkan wahyu yang mutlak kebenarannya. Oleh sebab itu kita tetap belajar dalam konteks fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, istiqamah dalam beramal. Amal yang sudah tidak dasar ilmu, iman dulu, masuk ilmu, baru istiqamah dalam beramal. Berapa lama Allah menanamkan amal ini? Sama, 1 bulan penuh ditanamkan amal. Kalau biasa salatnya wajib-wajib saja, tapi ketika masuk bulan ini yang sunat-sunat tak ditinggal, qabliyah, ba'diyahnya. Kalau kita hitunglah, kita mulai masuk masjid ini, masuk tadi kira-kira pukul 2, qabliyah masuk salat tahiyatul masjid, bagian wudu, sebagian salat sunat wudu, kemudian ikut jamaah tahajud 8 rakaat, sudah 12 rakaat. Masuk pula yang lain lagi yang salat sunat lain yang tak ikut berjamaah, yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Belum lagi salat qabliyah subuh, sholat fajar, sholat subuh dan lain sebagainya. Banyak sekali. Minimal seorang muslim selama bulan suci Ramadan itu dihitung malam itu lebih 30 rakaat. Dari tenggelam matahari sampai terbit fajar itu yang normal-normal saja 30 rakaat dia laksanakan. Berapa lama? 30 malam. Intinya apa? Kalau terbiasa 30 rakaat satu malam, maka untuk di luar Ramadan ringan untuk melaksanakan yang 12 rakaat yang nawafil, yang sunat muakkad itu, yang disebut riwayat Ummu Habibah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallata nakai asyrata rakaat." Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumi wal lailah, sehari semalam, banallahu lahu bihinna baitan baitun fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Itu ringan. Dibuat dia beban ini berat di bulan Ramadan supaya terasa ringan. Baca Quran berat. Tapi ketika di bulan Ramadan orang mengejar target buku khatam, satu hari satu juz. Kalau sudah terbiasa, maka ringan. Apalagi tarawih, sebagian bapak dan ibu mencari masjid yang memang khatam Al-Quran, maka satu malam satu juz. Apa maknanya? Kalau 23 rakaat atau 11 rakaat biasa membaca ayat yang satu juz, maka di luar Ramadan kalau imam itu baca agak panjang ayatnya, santai saja biasa. Bagi bapak ibu yang terbiasa salat tarawih di pasar bawah, ayatnya panjang masjid raya pasar bawah, maka biasa untuk salat panjang. Bahkan mungkin ada di antara bapak ibu, saya Pak Ustaz sejak bagi ikut ayat yang panjang-panjang, kalau pendek-pendek ayatnya rasa tak sembahyang saja. Mengapa? Merasakan sudah manisnya ibadah. Kalau sudah terbiasa satu juz, maka nanti kalau imam baca ayat agak panjang, dia tak komplain, tak meradang, tak gelisah, tak segera hati. Ar-Rahman pun dibawa imam, santai saja. Kurang lagi itu Pak Imam. Tapi kalau yang dibiasakan hanya inna atayna wal kautsar sama wal asri, baru setengah saja dia baca amma ya tasa'alu, sudah tidak gelisah. Ini sebenarnya proses pendidikan. Ramadan ini adalah madrasah pembiasaan diri, pembentukan karakter kepribadian muslim. Jadi pendidikan dalam Islam itu tak terbatas usia. Seringkali kita dibatasi oleh usia. Dibatasi usia taman kanak-kanak, masuk pendidikan dasar, masuk pendidikan menengah, pendidikan atas, S1, S2, S3. Selesai itu dianggap tak lagi. Dalam Islam tak. Siapapun orangnya, selama dia masih hidup, masuk ke madrasah. Apa namanya madrasah Ramadan? Keluar dari itu, dia bawa nilai-nilai Ramadan itu keluar. Siapa yang tak sekolah masuk madrasah Ramadan? Satu saja. Orang mati. Atau orangnya hidup tapi akalnya tak berfungsi, nah, itu boleh tak masuk madrasah Ramadan. Orang gila, anak kecil, orang yang belum akil baligh, nah, itu boleh tak masuk. Jadi kita tinggal punya tiga pilihan. Kalau dikatakan kita ini tidur, kita sudah bangun. Kalau dikatakan kita kanak-kanak, sudah remaja, sudah dewasa. Kalau mau tak ikut madrasah Ramadan, tinggal pilihan satu. Jadi al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah di bulan ini ditingkatkan semuanya, dari mulai salatnya, puasanya, zikirnya. Orang yang benar-benar melaksanakan puasa itu zikir tak tinggal. Kenapa? Karena saat itu dia merasa betul dekat dengan Allah. Kalau sudah pikiran dekat, hati dekat, maka lidah banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Itu diperbanyak. Maka kalau sudah terbiasa di bulan Ramadan, di luar Ramadan dia akan ringan untuk berzikir. Jadi kalaulah kita mau ukur standar berhasil tak berhasil Ramadan, maka tiga istiqamah inilah kita jadikan dasar standar. Ukur diri kita sendiri masing-masing. Bertambah merasa kebersamaan dengan Allah, bertambah pula kuantitas ilmu, bertambah pula kuantitas ibadah dan kuantitas ibadah, maka berarti berhasillah Ramadan. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, berat badan, maka perlulah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada dalam ungkapan, ini bukan hadis Nabi, hanya ungkapan kata-kata mutiara bahasa Arab. Apa kata dia? Laisal 'ilmu liman dalisa jadi wa innamal 'ilmu liman ta'atu mutazid. Laisal 'idu bukanlah hari raya liman labisa jadid, bagi orang yang punya baju baru. Wa innamal 'idu liman ta'atuhu tazid, akan tetapi hari raya itu bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah iman, bertambah ilmu, bertambah amal, lalu istiqamah, barulah dapat dikatakan kita ini orang yang maka layak kita ucapkan minal ahidin wal ba'izin, termasuk orang-orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah, fitri, kembali kepada fitratul Islam yang selama ini sudah bersih, ternodai, terkotori selama 11 bulan, lalu kembali kepada kesucian fitratul Islam. Dapatlah kita istiqamah ini, berhusnuzan kepada Allah. Andai dapat kita istiqamah, apa balasannya? Maka Allah janjikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa alla istiqamu ala tariqati, andai mereka istiqamah ala tariqati, dalam tariqat ini. Tariqat dalam ayat ini bukan tariqat Naqsabandiyah, tariqat Sadariyah, tariqat Qadiriyah. Tariqat di sini maksudnya tariqatul Islam. Kalau mereka istiqamah dalam agama Allah ini, kata ahli tafsir, la asqainahum ma'an radaqa, akan kami beri mereka air minum yang banyak. Ayat ini bercerita tentang penduduk Makkah yang mengharapkan hujan turun karena kemarau panjang. Bagaimana cara hujan turun? Salah satu yang disyariatkan Nabi adalah melaksanakan salat sunat istisqa, berdoa. Salah satunya mungkin ada orang bernazar yang syar'i, ada pun yang dilakukan sebagian orang memandikan kucing di atas gunung itu tak ada Islam. Satu-satunya jalan yang diterima Allah jalan syar'i. Apa jalan yang diajarkan agama Islam? Di samping istighfar, di samping berdoa, di samping istisqa, salah satunya adalah istiqamah. Amalan istiqamah menurunkan, kalau dalam ayatnya hanya hujan, makna umumnya adalah menurunkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tak ada orang istiqamah, sudah lama azab Allah itu. Kita ini sebenarnya kata bahasa Melayu menumpang tuah. Tuah siapa yang kita tumpang? Tuah orang yang istiqamah. Yang ada istiqamah, kita tak tahu tak dari mulut mana doa itu dikabulkan Allah. Mereka yang berdoa setiap malam, Allahumma nafah, Allahumma nafahanna al-ghada wal-wada wal-fahsha wal-munkar. Ya Allah, jauhkanlah segala musibah dari negeri kami ini. Orang-orang inilah yang berdoa dikabulkan Allah Ta'ala doanya. Tapi kita kadang terlalu pede, kita sangka doa kita tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Husnuzan kepada Allah boleh dan perlu muhasabah diri, sesungguhnya Allah akan berikan rahmat itu lewat istiqamah. Jadi Allah, wa allaw istiqamu, kalau mereka istiqamah dalam tariqah ini, dalam ajaran agama Allah ini, la asqainahum ma'an radaqa, akan kami turunkan air yang banyak. Bercerita tentang penduduk Makkah yang mengalami kekeringan musim kemarau panjang, Allah turunkan janji syaratnya satu, istiqamah. Kepada Nabi Muhammad yang diberikan Allah SWT. Janji yang kedua yang diberikan Allah untuk orang yang istiqamah. Al-ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah. Thumma istiqamu. Kemudian mereka istiqamah. Digunakan lagi kata istiqamah. Thumma istiqamu. Kalau mereka istiqamah, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan diturunkan Allah malaikat. Diturunkan Allah malaikat kepada mereka. Tapi jangan pula habis solat subuh ini nanti balik pulang ke tengah jumpa malaikat. Malaikat ini turun nanti waktu sakaratul maut. Kalau sekarang mengaku jumpa malaikat nanti satu tempat kita sama dia ada nama Musa deh. Karena itu saja yang mengaku jumpa Jibril. Kapan turun malaikat itu kata ahli tafsir nanti waktu sakaratul maut. Waktu sakaratul maut ada dua perasaan menghinggapi. Siapa pun dia, kaya, miskin, jahil, alim, ulama, akan ada dua perasaan. Yang pertama, takut. Takut meniti titian siratul mustaqim selamat atau tidak. Takut waktu dikubur selamat dari pukulan malaikat apa tidak. Takut nanti ditempatkan masuk kelompok jahil atau na'im. Tak ada kepastian. Datang rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan kerabat, sedih meninggalkan harta benda. Dua perasaan meninggalkan manusia. Akan tetapi orang yang istiqamah dibebaskan Allah dari kuat. Apa kata Allah Ta'ala? Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat. Lalu apa kata malaikat kepada jenazah yang sakaratul maut tadi? Dua kata malaikat. Dua yang dikhawatirkan, dua yang disebutkan malaikat. Apa kata malaikat? Anna takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. hisabnya masih jauh. Kalau meninggalnya tahun 1000, dia sudah dikubur 2012 tahun, tapi dia sudah dapat bocoran soal kalau dia masuk ke dalam surga Allah SWT. Makanya tenang saja, bapaknya menangis, ibunya meraung, jamaahnya bersedih, tapi wajahnya senyum menghadapi kematian. Apa sebab? Dia sudah tahu tempatnya di mana, karena malaikat memberikan. Tapi syaratnya apa? Ada kata di situ. Istumastaqam istiqam. Begitulah beratnya istiqamah. Seberat apa maksud istiqamah itu? Tengok besok malam. Kalau bertahan tahajudnya macam malam Ramadan, cara mengujinya mudah saja. Istiqamah kan kita tak perlu lama-lama mengukurnya besok malam. Nampak berapa tahun yang lalu saya khusbah ke Perawang. Jadi berangkat pagi jam 4 jemputan sudah datang. Kebetulan masuk waktu subuh sebelum simpang Perawang. Singgahlah kami di masjid. Biasa solat subuh penuh. Ini masjid ada, tapi yang tinggal itu pemain inti saja. Pemain cadangan sama naturalisasi. Begitulah berada istiqamah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bahwa Allah itu berjanji betul, tapi janji Allah sedikit, sedikit yang mendapatkan janji Allah SWT. Jadi taklah salah kalau dikatakan dalam ungkapan hadis hanya beberapa sahabat saja yang masuk ke dalam surga. Bukan berarti Allah itu kejam, tak. Tapi memang minat manusia untuk masuk surga itu kalah dengan minat setan mau masuk neraka. Setan itu mau masuk neraka, semua caranya lakukan. La'adiyatnahum min bayni aydihim, aku akan datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari kanan. Wa an syama'ilihim dari kiri. Tak umpat bapaknya Ibrahim, goda anaknya Ismail. Tak umpat Ismail, goda istrinya Hajar. Semua aspek dia datang. Maka setan belum menengok orang beriman sampai santai saja. Dapat ampunan Alhamdulillah, tak dapat dia tak apa-apa. Setan pun heran, aku saja mau masuk neraka begitu giat. Ini kawan mau masuk surga santai-santai. Ada sebab itu apa nanti muhadir yang diberikan Allah SWT. Istiqamah Ramadan ditanamkan dalam pribadi seorang muslim bahwa kita begitu ringannya tarawih malam-malam Ramadan. Kenapa begitu? Ada kebersamaan dengan orang ramai. Tapi di luar Ramadan disitulah nampak berhasilkah kita dengan membuat skedul acara contreng, baca Quran selesai, iktikafnya selesai, Ramadannya, lalu gembirakah kita dengan keberhasilan itu? Boleh. Tapi jangan terlalu gembira, karena keberhasilan Ramadan bukan diukur dari amaliah itu, tapi diukur istiqomah kita setelah itu. Dapatkah kita lakukan? Jangan kita jawab ya, karena kita takut takabur mendahului Allah. Jangan pula kita jawab tidak, berarti kita putus asa. Tapi kita niatkan dalam hati, Allah memberikan pertolongan. Kita selalu berdoa setelah azam, minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami untuk selalu dzikrika, berzikir kepada syukrika, bersyukur kepada wa husni ibadatika, dan beribadah dengan ibadah yang terbaik kepada. Disitulah rendah hatinya kita. Kita tak mengatakan ibadah di aku yang melakukan, tidak. Tapi kita katakan atas pertolongan ya Allah, atas taufik dan hidayah ya Allah. Dan selalu juga kita mintakan kepada Allah, karena kita belum lagi sampai kepada tingkat Quran, masih hal membolak balik. Makanya dalam ungkapan, kalau saya mau suruh mahasiswa saya membuka, coba buka lembaran yang baru, maka saya gunakan kata qal. Qalib, qalib artinya buka lembaran baru. Qalib yang menjadi kata qal. Apa maknanya qalib? Membolak balik. Yusbihu mu'minan wa yusi kafir. Subuhnya beriman, petangnya kafir. Begitu cepatnya. Apalagi Ramadan ke Syawal, makin cepat daripada itu. Paginya beriman, petangnya bisa kafir. Apalagi dari Ramadan ke Syawal. Oleh sebab itu doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak balikkan hati. Tsabbit qalbi, tambatkan hati. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tambatkan hati. Tancapkan, kokohkan hati. Kalau kopnya di dalam, tsabbit qalbi. Tapi kalau tsabbit qalbi, tambatkanlah anjingmu dalam agama. Oleh sebab itu berdoa pun kita mesti luruskan juga pahala juga. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah subuh terakhir, insyaAllah kita di bulan. Besok sudah lain lagi ceritanya. Kita sudah berada di subuh Syawal. Ada sebagian orang, lepas sudah Ramadan, lulus sudah. Sebenarnya kita berpindah justru ke bulan yang lebih berat. Karena Syawal itu maknanya tak sama dengan Ramadan. Apa makna Syawal? Kita tengok penggunaan kata Syawal dalam bahasa Arab. Zaman dulu mereka gunakan timbangan tegak, tak timbangan duduk. Neraca yang di tengah lalu ada dua. Kalau dia timbangan maka ada di atas dan di bawah. Yang di atas itu ada di atas namanya Syawal. Yang naik ke atas ada Syawal. Kemudian kalau ada kambing, hari ini dapat satu bijanan kecil, besok dapat satu bijanan besar, besok makin banyak, maka orang Arab menggunakan kata Syawal. Apa kata dia? Syawalatil ghanam. Kambing itu Syawal. Apa maknanya? Susu kambingnya bertambah terus. Unta pada musim panas itu menaikkan ekornya ke wajah dan ke pundak belakang karena banyak lalat. Musim panas banyak sekali lalat. Maka unta yang ekornya ke bawah dia naikkan ke atas. Ketika itu orang Arab menggunakan kata Syawal. Apa kata dia? Syawalatil ibilu. Ibil unta. Syawalatil ibilu. Unta itu Syawal. Apa maknanya? Menaikkan ekornya ke atas. Semua ekor binatang turun bawah. Ekor kucing, ekor ayam, ekor kambing turun bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas. Kala jengking. Ekor yang naik ke atas itu orang Arab menyebutnya Syawal. Lalu apa makna Syawal dari empat penggunaan ini? Dari mulai kambing yang susu kambing bertambah, kemudian unta naik dan ke mengusir lalat, kemudian penggunaan neraca timbangan, kemudian ekor kala jengking. Syawal, Syawal, Syawal artinya apa? Peningkatan. Jadi kalau masuk ke bulan Syawal amalnya menurun, itu tak sesuai nama dengan isi. Biasa zaman dulu kalau ada anak-anak dikasih nama, tak sesuai nama sama isinya, demam dia sakit. Nah, jadi kalau ibadah kita tak sesuai sama Syawal, nanti bisa juga demam-demam kita bulan Syawal. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu ibu hadirin yang dimuliakan Allah, istiqamah di bawah amaliyah Ramadan, tiga kali inti. Keimanan, cintaan kepada ilmu, kemudian istiqamah dalam amal, itulah kita bawa ke bulan Syawal. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang masuk ke Syawal sesuai isi, bukan nama saja insyaAllah. Amin. Ya Allah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita ambil sebagai ibrah pelajaran buat saya sendiri, buat Bapak dan Ibu. Andai sampai masa kita berpisah di dunia ini, lalu kemudian semuanya putus berakhir, ada satu yang mengalir, ilmu yang tetap pahami, ilmu yang tetap bermanfaat. Mudah-mudahan yang kita kaji subuh ini mendatangkan manfaat untuk kita di dunia dan akhir. Amin. Terima kasih berhati Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan. Bukan hanya subuh ini saja, selama subuh sejak Idul Fitri yang lalu sampai kepada Ramadan ini, dan mungkin ini pertemuan terakhir kita menjelang bulan Syawal, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu membukakan maaf sebesar-besar untuk saya, insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Sebagaimana biasa kita buka tanya jawab, baik berkaitan dengan masalah yang kita kaji hadis subuh ini maupun masalah-masalah lain. Kepada Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.